Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد. Saudara sekalian yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang menakdirkan kita semua untuk bisa bertemu di pertemuan yang ke-18 membahas kitab A'lamu As-Sunnah Al-Mansurah yang ditulis oleh Al-Syeikh Ahmad Ibn Hafiz Al-Hakami rahimahullahu ta'ala. Poin kita di kesempatan pagi yang berbahagia ini, ma'asirul muslimin, adalah sebuah poin di mana muallif rahimahullahu ta'ala membawakan sebuah pertanyaan. قال المؤلف رحمه الله تعالى هل جميع أنواع التوحيد متلازمة فينافيها كلها ما ينافي نوعا منها. Pertanyaan Syekh Hafiz Al-Hakami adalah apakah di antara semua jenis tauhid itu terdapat talazum. Talazum itu dijelaskan oleh para ulama memiliki keterkaitan yang erat. La yanfak ba'duha an ba'd. Di mana sebagian dari tauhid tidak bisa dipisahkan dari sebagian yang lain. Dari sisi kata beliau, seandainya kita menafikan satu bagian dari tauhid, maka sebenarnya kita telah menafikan bagian yang lain. Ini bentuknya pertanyaan, apakah memang seperti itu kondisinya, bahwasanya semua bagian tauhid yang sudah kita bahas dari mulai ar-rububiyah wal uluhiyah wal asma'i was sifat, apakah di antara tauhid-tauhid ini fihi au fiha talazum? Di antara mereka ada ikatan yang tidak bisa dipisahkan. Sehingga kalau salah satunya dinafikan, maka konsekuensinya kita sudah menafikan yang lain. Ini pertanyaan yang dibawakan oleh Asy-Syaikh rahimahullahu taala. Maka beliau menjawab, "Na'am, hiya mutalazimah." Betul, bagian-bagian tauhid yang sudah kita bahas ini mutalazimah, satu dengan yang lainnya seperti dua sisi mata uang. Artinya tidak bisa kalau hanya satu sisi saja. Itu adalah satu kesatuan tunggal, ya, yang kalau satu dihilangkan atau terjadi penyimpangan di dalam satu poin saja, maka akan berdampak kepada penyimpangan di dalam bagian-bagian yang lain. Ini yang beliau katakan. Lalu beliau menjelaskan, faman asyraka fi naw'in minha fahuwa musyrik fil baqiyah. Maka barang siapa yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala di dalam salah satu bagian dari tauhid, misalnya di dalam tauhid uluhiyah, seseorang tidak mengikhlaskan ibadahnya hanya kepada Allah, ya, dia menyekutukan Allah di dalam permasalahan ibadah. Fahuwa musyrikun fil baqiyah. Maka dia pun sebenarnya telah menyekutukan Allah di bagian tauhid yang lain. Jadi ketika misalnya seseorang menyekutukan Allah di dalam tauhid al-uluhiyah, maka dia pun telah menyekutukan Allah di dalam ar-rububiyah, dan di waktu yang sama dia pun telah menyekutukan Allah di dalam al-asma was sifat. Mari kita lihat penjelasannya. Misalu dzalik. Contohnya kata beliau, du'a'u ghairillah wa su'aluhu ma la yaqdiru 'alaihi illallah. Ketika seseorang berdoa memohon kepada selain Allah Subhanahu wa taala, atau ada yang meminta sesuatu kepada selain Allah yang sebenarnya permintaan ini tidak bisa dikabulkan kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya menyembuhkan, memberikan rizki, menghidupkan, ya, dan hal-hal yang lain yang sifatnya misalnya perkara gaib yang tahu hanya Allah. Lalu dia mendatangi jin atau sesuatu yang lain untuk meminta sesuatu yang sebenarnya secara hukum tidak bisa dilakukan kecuali hanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kondisi ini, ya, dalam kondisi ini seorang hamba yang memohon kepada selain Allah, meminta kepada selain Allah, atau meminta sesuatu kepada selain Allah yang tidak bisa dikabulkan kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala, maka doa yang dia lakukan kepada selain Allah adalah doa ibadah. Artinya dia telah menyekutukan Allah di dalam masalah ibadah. Bal mukhul ibadah. Kata beliau, bukan hanya itu adalah ibadah. Bukan hanya itu ibadah. Akan tetapi atau bahkan itu adalah inti dari ibadah. Doa adalah inti dari ibadah. Maka seseorang yang memalingkan doa kepada selain Allah, dia memalingkan inti dari ibadah. Sarfuha li ghairillah min dunillah fahadha syirkun fil ilahiyah. Memalingkan doa yang merupakan inti dari ibadah kepada selain Allah adalah menyekutukan Allah di dalam permasalahan ibadah. Berarti contoh kita ini adalah penyimpangan di dalam masalah tauhid al-uluhiyah. Penyimpangan di dalam masalah tauhid al-ibadah. Mari kita lihat. Wa su'aluhu iyyahu tilkal hajah min jalbi khairin aw daf'i syarrin mu'takidan annahu qadirun ala qada'i dhalik, hadza syirkun fir rububiyah. Ketika sekedar meminta itu penyimpangan dalam tauhid al-uluhiyah. Tetapi ketika dia meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi yakin bahwa yang diminta dapat mendatangkan kebaikan atau dapat menghindarkan orang yang meminta dari keburukan, dan dia yakin bahwa yang diminta itu mampu, maka ini bukan syirik dalam masalah ibadah, tetapi syirik di dalam masalah keyakinan atau syirik di dalam permasalahan ar-rububiyah. Rububiyah yaitu meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala esa di dalam perbuatan-perbuatannya, bahwa hanya Dia Al-Khaliq, hanya Dia Al-Malik, hanya Dia Al-Mudabbir, hanya Dia yang mencipta, hanya Dia yang merajai, hanya Dia yang mengatur. Ya, hanya Dia yang bisa mendatangkan kebaikan dan apa memalingkan keburukan dari manusia. Tetapi ketika seseorang menyekutukan Allah di dalam masalah ibadah, misalnya berdoa atau meminta sesuatu yang tidak ada yang mampu melakukannya kecuali Allah, maka di waktu yang sama dia telah terjatuh ke dalam syirik fi ar-rububiyah. Dari sisi mana? Dari sisi dia meyakini bahwa yang diminta memiliki kekuasaan. Ya. Dari sisi yang diminta dia memiliki apa namanya kudrah, kemampuan, ya, fi jalbil maslaha wa daf'i asyarr, di dalam mendatangkan kebaikan untuk manusia dan menjauhkan keburukan atas mereka. Berarti dari poin penyimpangan di dalam tauhid uluhiyah, sadar ataupun tidak sadar, seorang muslim telah jatuh ke dalam penyimpangan di dalam tauhid ar-rububiyah. Kemudian kata beliau, kemudian innahu lam yad'uhu hadha ad-du'a min dunillah illa ma'a'tiqadihi annahu yasma'uhu 'alal bu'di wal qurb. Dan ketika seseorang meminta, memanggil selain Allah Subhanahu wa taala yang memanggil Syekh Fulan atau Syekh Badawi atau apa namanya, dia panggil nama atau Ya Hussein agithna, agithna, agithna, Ya Fatimah Az-Zahra, Ya agithna, ya, dipanggil nama selain Allah subhanahu wa ta'ala, meminta istighosah, ya, minta ditolong, minta diselamatkan dari musibah yang besar. Maka ketika itu dia meyakini bahwasanya yang diminta itu bisa mendengar doa yang dia panjatkan, doa yang dia minta tanpa dibatasi oleh jarak. Karena barangkali yang berdoa di Indonesia, sedangkan yang diminta terkubur di Irak atau terkubur di Jaziratul Arab atau terkubur di Mesir misalnya, sudah meninggal sejak ratusan tahun yang lalu, lalu namanya dipanggil-panggil. Mau tidak mau dia meyakini bahwa orang tersebut adalah mendengar. Maka dia telah menisbatkan satu sifat Allah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Mau tidak mau dia harus mengatakan bahwa yang dia minta itu apa namanya mengetahui. Khabir, alim, mengetahui. Maka sadar ataupun tidak sadar, dia pun telah terjatuh ke dalam penyimpangan di dalam tauhid al-asma was-sifat, yaitu nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala dan sifat-sifat yang sempurna dia nisbatkan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang dimaksud dengan at-talazum. Di antara tiga jenis tauhid yang dijelaskan oleh para ulama di dalam kitab-kitab mereka, di antara satu dengan yang lainnya, ya, mutalazim. Mereka saling terikat, tidak bisa dipisahkan, maka penyimpangan di satu poin, ya, penyimpangan di satu poin dari tauhid, ini memiliki konsekuensi seseorang akan jatuh kepada bagian-bagian dari tauhid yang lain. Contoh yang lain misalnya kita melihat bahwa kemarin kita membahas tentang ilhadul musyrikin. Orang-orang musyrik mereka ilhad, mereka menyimpang dari tauhid. Sammu asnamahum, ya, mereka menamakan berhala-berhala mereka bi asma'illah. Sebagaimana sudah kita jelaskan, ada berhala yang namanya Lat, diambil dari al-ilah, nama Allah. Ada yang namanya Uzza, diambil dari Al-Aziz, nama Allah subhanahu wa ta'ala. Ada yang bernama Manat, diambil dari Mannan. Mereka namakan, ya, mereka berikan, mereka ubah nama Allah, kemudian mereka nisbatkan kepada berhala-berhala mereka. Ini tentunya penyimpangan di dalam Al-Asma wa Sifat. Penyimpangan ini tidak berdiri sendiri. Penyimpangan ini tidak berdiri sendiri. Tetapi berangkat dari keyakinan mereka bahwa berhala-berhala mereka itu bisa mendatangkan manfaat dan bisa mencegah keburukan atas diri mereka. Berarti rububiyah, keyakinan. Maka konsekuensi dari penyimpangan dalam nama-nama dan sifat Allah, konsekuensi dalam penyimpangan keyakinan, ya, kita berikan satu bagian dari perkara yang sebenarnya khusus bagi Allah kepada selain Allah, akan melahirkan penyimpangan yang paling fatal, apa itu? Memalingkan ibadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, ha'ulail musyrikin, ya, mereka itu orang-orang musyrik, mereka menyembah, apa namanya, menyembelih sembelihan di sisi kuburan. Ya, kuburan orang saleh. Ya, di sisi latta yang merupakan batu yang putih, mangkusyah, ya, yang dipahat, atau di sisi Uzza yang berupa pohon apa pohon kurma yang keramat, atau di sisi Manat misalnya, maka mereka berikan kepada berhala-berhala tersebut bentuk-bentuk ibadah yang seharusnya mereka berikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini penting untuk kita pahami, ya. Jadi bagian-bagian dari tauhid, ya, baik itu kaitannya dengan tauhid ar-rububiyah, mengesakan Allah di dalam perbuatan-perbuatannya, bahwa kita yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa hanya Dia Al-Khaliq yang Maha Pencipta, bahwa Dia hanyalah Dia Al-Malik yang Maha Merajai. Kulillahumma malikal mulk, katakanlah Allah lah rajanya, diraja. Tu'til mulka man tasya, Dia memberikan kerajaan kepada siapa yang Dia kehendaki. Wa tanzi'ul mulka mimman tasya, dan dia mencabut kerajaan itu dari siapa yang dia kehendaki. Wa tudhillu man tasha, dia hinakan, wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha, dia muliakan orang yang dia kehendaki dan dia pun merendahkan orang yang dia kehendaki. Biadikal khair, dan di tangannya segala kebaikan. Begitupun meyakini bahwa Allah al-mudabbir yang maha mengatur, ini bagian dari yang dijelaskan oleh para ulama sebagai tauhid ar-rububiyah. Adapun tauhidul uluhiyah atau tauhidul ibadah atau tauhidullah fi af'alil ibad, ini kaitannya dengan bagaimana seorang hamba melaksanakan tujuan Allah menciptakan mereka, yaitu untuk mengibadahi Allah Subhanahu wa taala, untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, dan memurnikan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan tauhid yang ketiga yang sudah kita bahas berdasarkan dalil-dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah, ada yang disebut dengan al-asma was sifat, yaitu mentauhidkan Allah di dalam nama-namanya yang indah dan sifat-sifatnya yang sempurna. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita akan memasuki poin yang baru. Poin ini cenderung insyaallah lebih ringan insyaallah daripada poin sebelumnya. Poin ini adalah berarti pertanyaan nomor 75 ya. Ini pertanyaan nomor 75. Muallif rahimahullahu taala membawakan pertanyaan, mad dalil alal imani bil malaikah minal kitabi was sunnah. Mana dalilnya wajibnya kita beriman kepada para malaikat, baik di dalam dalil dari Alkitab, Al-Quran, ataupun dari As-Sunnah. Berarti setelah berbicara tentang rukun iman yang pertama, yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa taala, muallif akan membawa kita kepada sisi lain daripada akidah. Karena sebagaimana sudah kita sampaikan sebelumnya, kalau kita mempelajari ilmu akidah, ya tidak akan keluar dari rukun iman yang 6. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, rasul-rasul, hari kiamat, dan iman kepada apa? Permasalahan qada dan qadar. Ini berarti poin yang kedua ya. Pertanyaan nomor 75, ini kita akan memasuki bagian kedua dari akidah, yaitu beriman kepada para malaikat. Dikatakan oleh beliau, dalil-dalil dari Al-Quran sangatlah banyak kaitannya dengan para keyakinan kita tentang adanya para malaikat. Misalnya surat Asy-Syura ayat yang 5, kata beliau, Allah katakan, wal malaikatu yusabbihuna bihamdi rabbihim, dan para malaikat mereka mensucikan Allah Subhanahu wa taala dan memuji Allah Subhanahu wa taala, wa yastaghfiruna liman fil ard, dan para malaikat itu kata Allah memohon ampun untuk makhluk yang ada di bumi. Di ayat ini Allah mengabarkan adanya sosok makhluk yang dia ciptakan, yang disifatkan di sini sebagai makhluk yang selalu bertasbih, makhluk yang selalu bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka memohonkan ampun ya untuk manusia. Ini surat Asy-Syura ayat yang ke-50. Begitupun dalam ayat yang lainnya di surat Al-A'raf, Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat 206. Allah katakan, "Innal ladzina 'inda rabbika la yastakbiruna 'an 'ibadatihi." Sesungguhnya para malaikat yang ada di sisi Rabb kalian, di sisi Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak sombong. Ya, mereka selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak pernah membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun, dan mereka selalu bertasbih dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ayat ini pun mengabarkan kepada kita tentang keberadaan makhluk yang namanya malaikat. Dan tentunya ayat seperti ini sangatlah sangatlah banyak ya. Kalau dari as-sunnah tentunya apa namanya banyak ya. Di antaranya misalnya kita berbicara tentang hadis Jibril, masih ingat ya. Umar berkata, bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, satu ketika kami duduk bersama Rasulullah, ittala alaihi alaina rajulun bayadi thiyab, ya tiba-tiba datang seorang laki-laki yang bajunya putih, rambutnya hitam, wala yura alaihi atharus safar, tidak terlihat ada bekas-bekas perjalanan yang jauh. Maka dia pun duduk dekat dengan Rasulullah. Fa asnada rukbataihi ila rukbatah ila rukbatai, dia tempelkan lututnya ke lututnya, lalu dia bertanya, ya Muhammad akhbirni anil Islam, qal al Islamu an tashhada an la ilaha, sampai akhir itu kisah tentang malaikat. Dan nanti di pertanyaan yang kedua Jibril bertanya kepada Rasulullah, fa akhbirni anil iman, kabarkan kepadaku apa itu iman. Maka baginda Rasulullah menjawab, an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi, sampai akhir. Artinya di sana disebutkan bahwa di antara bagian keimanan adalah beriman kepada para malaikat. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya, Syekh Hafiz Al-Hakami rahimahullahu taala di nomor pertanyaan 76, beliau bertanya, ma ma'nal imani bil malaikah? Apa sih pengertian kita beriman kepada para malaikat? Kita ini harus beriman kepada para malaikat. Pengertian iman malaikat itu apa? Coba kita lihat. Huwal iqrarul jazimu biwujudihim. Dia adalah pembenaran yang mutlak atas keberadaan para malaikat. Artinya kita yakin bahwa malaikat itu benar-benar makhluk yang nyata. Benar-benar ada yang namanya makhluk yang namanya malaikat. Wa annahum khalqun min khalqillah, dan mereka adalah makhluk di antara makhluk-makhluk Allah. Marbubun musakharun, dan mereka diatur oleh Allah dan tunduk kepada Allah. Sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Qur'an, ibadum mukramun, mereka adalah hamba-hamba yang dimuliakan. La yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun. Para malaikat itu tidak menentang Allah, tidak mendahului ucapan-ucapan Allah, dan mereka adalah makhluk yang melaksanakan semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang lain surat At-Tahrim ayat yang ke-6 Allah berfirman, la ya'sunallaha la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Para malaikat ini tidak bermaksiat kepada Allah atas apa-apa yang Allah perintahkan, ya, dan mereka melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini iman kepada malaikat, yaitu meyakini keberadaan mereka, ya, mereka itu benar-benar makhluk yang ada. Mereka adalah makhluk di antara makhluk-makhluk Allah, diciptakan dari cahaya, jumlahnya sangat banyak, ya, sampai dikatakan attatis sama, langit itu mengadu kepada Allah karena sesaknya apa namanya langit. Tidaklah ada satu jengkal di langit kecuali ada malaikat yang sedang sujud, ada yang sedang ruku, ada yang sedang bertasbih, maka langit itu mengadu kepada Allah karena langit ini menjadi sangat sesak, sangat padat dengan keberadaan para malaikat. Ini malaikat ya. Kemudian di sini di pertanyaan nomor 77 beliau berkata, "Udzkur ba'dha anwa'ihim bi'tibari ma hayya'ahumullahu lahu wa wakkalahum bihi." Sebutkan contoh-contoh malaikat dari sisi tugas-tugas yang Allah berikan kepada mereka. Di sini beliau akan menceritakan kepada kita macam-macam malaikat dengan dengan tugas yang telah dibebankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini muallif rahimahullahu taala berkata, "Hum bi'tibari dzalika aqsamun katsirah." Para malaikat kalau dilihat dari sisi ini, dari sisi tugas-tugasnya sangat banyak sekali. Faminhum al-muwakkal bi'ada'il wahyi ila rusul. Ada di antara mereka yang ditugaskan untuk menurunkan wahyu kepada para rasul, ya. Itu malaikat siapa namanya? Malaikat Jibril alaihi salam, ya. Allah katakan dalam Al-Qur'an, nazala bihi ruhul amin, ya, ala qalbika litakuna minal mundhirin bilisanin arabiyyin mubin, ya. Telah turun malaikat dengan membawa wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, ya, ke dalam hatimu, ya, agar engkau memberikan peringatan dengan peringatan yang jelas, ya. Jadi malaikat Jibril, dan malaikat Jibril sebagaimana dalam riwayat adalah malaikat yang paling agung, ya, malaikat yang paling besar, ya, sayyidul malaikah. Beliau adalah pemimpinnya para malaikat, yaitu Jibril alaihissalam. Dan Nabi pernah melihat Jibril, laqad ra'ahu bil ufuqil a'la. Jibril pernah dilihat oleh Nabi Muhammad dalam bentuk aslinya yang memiliki 600 sayap, yang ketika sayapnya dibentangkan menutupi ufuk timur dan ufuk barat. Dan Jibril terkadang datang menemui Rasulullah dalam rupa seorang laki-laki dari kalangan sahabat, Dihyah ibnu Khalifah Al-Kalbi, ya, sahabat Nabi, sahabat yang sangat tampan sekali. Kadang Jibril datang dalam bentuk dalam rupa Dihyah ibnu Khalifah Al-Kalbi. Ini satu contoh. Yang lain kata beliau, wa minhum al-muwakkalu bil qatr wa huwa Mikail. Dan ada pula malaikat yang tugasnya adalah mengatur hujan. Ya, dan ini adalah malaikat Mikail kata beliau. Malaikat Mikail tugasnya adalah mengatur hujan, al-qatr, ya, hujan, menurunkan hujan. Wa minhum al-muwakkal bis-sur. Ada pula malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meniupkan trompet. Ya, malaikat apa itu? Israfil, ya, Israfil. Bahkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah alaihi salat, mohon maaf, bukan hadis riwayat Imam Muslim, ya, dalam riwayat Imam Ahmad, Rasulullah alaihi salatu wassalam pernah bersabda, bagaimana aku merasa nyaman, ya, sedangkan Israfil sudah bersiap-siap menunggu meniup trompet, mulutnya telah didekatkan kepada sangkakala, dahinya telah dikerutkan, dan tinggal menunggu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini malaikat Israfil. Dan tiga malaikat ini tentunya memiliki kedudukan yang istimewa. Dalam kitabnya Zadul Ma'ad, Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala menjelaskan kenapa ketiga malaikat ini memiliki manzilah kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai Rasulullah kalau salat malam doanya, doa iftitahnya menyebutkan tiga malaikat ini. Allahumma rabba Jibra'il wa Mika'il wa Israfil, fatiras samawati wal ar'alim al-ghaibi wa syahada, anta tahkuma baina ibadika fima kanu fi yakhtalifun ila akhirihi. Nah, ini disebutkan malaikat Jibril, Mika'il, dan Israfil. Ketika menjelaskan poin ini, Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala berkata, hal itu karena tiga malaikat ini mewakili tiga kehidupan. Malaikat yang tiga ini kenapa mulia sekali kedudukannya di sisi Allah? Karena mereka mewakili tiga jenis kehidupan. Kehidupan yang pertama adalah kehidupan ruh. Kehidupan ruh ini adalah dengan wahyu. Ya. Allah katakan wa kadzalika anzalna ruham min amrina ma kunta tadrimal kitab walal iman. Begitulah kami turunkan untukmu ya Muhammad ruhan. Kami turunkan ruh. Ruh ini adalah apa? Al-Quran. Karena Al-Quran adalah ruh untuk jiwa manusia. Ya, jiwa kita ini jadi hidup. Dengan apa? Dengan ruh min indillah. Dengan ruh yang berasal dari Allah. Yaitu Al-Quran yang memberikan petunjuk. Yang mengajarkan kebaikan. Yang mengantarkan kepada as-sa'adah al-haqiqiyah. Kebahagiaan yang hakiki. Kebahagiaan yang sebenarnya atas manusia. Itu tugasnya Jibril alaihissalam. Adapun malaikat Mikail, dia kehidupan jasmani. Kehidupan jasmani. Karena dia ditugaskan menurunkan hujan. Dan hujan adalah kehidupan jasmani. Kehidupan materi. Ya, Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy, kata Allah. Dengan air ini kami jadikan segala sesuatunya hidup. Maka Mikail, ya, dia mengatur sebab adanya kehidupan yang sifatnya jism, yang sifatnya fisik, tapi fisik tanpa ruh, apa artinya? Ya, tidak ada artinya. Nah, adapun yang ketiga, Israfil, itu ditugaskan untuk meniup sangkakala wa nufikha fis-sur fa sa'iqa man fis-samawati wal-ard. Maka ditiupkanlah sangkakala, maka matilah semua makhluk di langit dan di bumi. Thumma nufikha fihi ukhra fa idzahum qiyamu yanzurun. Maka ditiupkanlah untuk kedua kalinya, tiba-tiba mereka pun bangkit dari kematiannya. Ya, ini malaikat siapa namanya? Malaikat Israfil. Maka Jibril adalah mewakili kehidupan ruh, yaitu jiwa. Mikail adalah kehidupan fisik, jasmani, karena dia yang menurunkan hujan. Adapun Israfil adalah kehidupan akhirat, karena beliau yang meniup sangkakala yang pertama, yang menandai kematian semua makhluk. Kemudian beliau tiupkan untuk kedua kalinya sebagai pertanda dibangkitkannya seluruh makhluk. Jelas ma'asyiral muslimin, oleh karenanya mereka disebutkan di awal. Wa minhum al-muwakkal biqabdil arwah wa huwa malakul maut wa a'wanuhu. Ya, dan ada pula malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk mencabut ruh manusia, mencabut nyawa. Kul yatawaffakum malakul maut, kata Allah. Katakanlah malaikat maut itu akan mewafatkan kalian. Ya, semua kita akan mati, akan meninggal, akan dicabut ruhnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dunia ini tidak ada yang pasti kecuali satu, yaitu kematian. Maka berbahagialah orang-orang yang mempersiapkan untuk hari yang pasti, hari kematian, dan tidak lalai mengejar sesuatu yang tidak pasti, yaitu dunia. Begitupun wa minhum al-muwakkal bi a'malil ibad wa hum al-kiram al-katibun. Ya, ada pula yang ditugaskan untuk mencatat amal-amal manusia, ya, dan mereka adalah al-kiram al-katibun, ya. Allah katakan wa inna 'alaikum lahafizin kiraman katibin, ya. Sesungguhnya ada di antara kalian itu yang mengikuti kalian dua malaikat yang mencatat setiap amal perbuatan kalian. Wa minhum al-muwakkal bihibzil 'abdi min baini yadayhi wa min khalfihi. Ada pula yang ditugaskan untuk menjaga manusia, ya, dari depan dan dari belakang. Wa hum al-muaqqibat. Lahu muaqqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu bi amrillah. Ada di antara malaikat itu yang berbolak-balik melaporkan amal manusia. Dan bolak-baliknya di waktu asar dan di waktu subuh. Yata'aqabuna fikum malaikatul laili wa malaikatul nahar, kata Rasulullah. Berbolak-balik, ya. Malaikat di waktu siang dan malaikat waktu malam. Pergantiannya di waktu asar dan di waktu subuh. Oleh karenanya kan waktu asar dikatakan salat al-wusta. Adapun waktu subuh disebut dengan inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Sesungguhnya salat fajar itu disaksikan oleh para malaikat. Wa minhum al-muwakkal bil jannah, ada pula yang ditugaskan untuk menjaga surga, ya. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Ya, digiring, dibawa, diarahkan orang-orang yang bertakwa kepada Tuhan mereka ke jannah. Ya, wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum. Masya Allah. Ketika mereka sampai ke dalam surga, berkatalah khazanah jannah, khazanah malaikat yang ada di surga, salamun alaikum, keselamatan untuk kalian, tibtum, ya, kebaikan untuk kalian, fadkhuluha khalidin, masuklah ke dalam surga itu dan kalian kekal di dalam. Banyak sekali malaikat-malaikat yang tugasnya telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan telah diceritakan oleh Rasulullah. Misalnya yang diceritakan oleh Rasul ada yang namanya malaikat yang tugasnya meniupkan ruh, ya. Hadis Ibnu Mas'ud, riwayat Bukhari dan Muslim. Inna ahadakum yujma' khalquhu fi batnihi fi batni ummihi arba'ina yawma nutfatan thumma yakunu misla dhalika thumma yakunu mudghatan. Ah, ini hadis ini disebutkan thumma yunfakhu fihi ruh, maka setelah 120 hari ditiupkanlah ruh, fayu'mar bi arba'i kalimat, maka dicatatkan 4 hal, rizkihi ajalihi saqiyun au sa'idun, rizkinya ajalnya apakah dia bahagia atau sengsara. Itu hadisnya diceritakan oleh baginda Rasulullah Muhammad alaihi salatu wassalam. Tidak terasa sudah pukul 6 lewat 2 menit. Mudah-mudahan Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat, memberikan kita keikhlasan, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang istiqamah di dalam menuntut ilmu. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.